Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Nah, kita baca khulasah majruratul asma, ringkasan dari isim-isim yang dibaca majrur. Wa tawabi'i, dan ringkasan dari tawabi'. Majrurun biharfil jarri, satu dari yang termasuk majruratul asma adalah isim yang dimajrurkan dengan sebab masuknya huruf jar. Mithlu wa minan nasi. An-nasi ismun majrurun bimin. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Fi kulubihim. Kulubi majrurun bi fi. Kulubi dimajrurkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Kulubi wa huwa mudafun, kulubi mudaf, him dhamirun barizun mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin mudafun ilaihi. Kulubi mudaf, him mudafun ilaihi. Yang kedua, majrurun bil idhafah. Sahih majrurun bil mudhaf. Yang benar ini majrur dengan sebabmu mudhaf. Karena yang menjadi majrurnya adalah mudhafun ilaihnya. Penyebab majrur mudhafun ilaih dengan adanya mudhaf. Mithlu baitullahi. Baitu mudaf, lafzul jalalah Allahi mudafun ilaihi wa huwa majrur bil mudaf. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Babut tayammumi, babu mudaf. At-tayammumi mudafun ilaihi, majrurun bil mudaf. Tayammum majrur dengan sebab adanya mudaf. Wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi liannahu ismul mufrad. Yang ketiga, majrurun bit tawabi'. Majrur dengan sebab tawabi', dengan sebab mengikuti isim yang sebelumnya. Wahia tawabi' tersebut adalah an-na'tu, na'at atau sifat. Wal-atfu, ataf. Wa-taukidu, taukid, penguat. Wal-badalu, badal, pengganti. Kemudian an-na'tu, na'at itu dibagi dua, hakikiyun wa sababiyun. Na'at hakiki dan na'at sababi. Contoh na'at hakiki, ja'a rajulun salihun. Aina na'at? Salihun. Salihun na'at. wa na'tul marfu'i marfu'un mithluhu. Na'at untuk isim marfu, marfu juga seperti man'utnya. Rajulun man marfu, maka na'atnya juga salihun marfu. Ini na'at hakiki. Nah, na'at hakiki. Dan na'at hakiki bisa lebih dari satu. Nah, bisa sekian na'at. Tergantung yang kita sifati. Yang kedua, na'atun sababiyun, na'at sababi. Na'at yang merofakan isim dhahir setelahnya. Contoh, ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Telah datang seorang laki-laki yang salihah istrinya. Mana yang dimaksud dengan sababi? Salihatun. Na'at sababi. Adapun zaujatuhu sebagai fa'il dari salihatun. Naam. Taib. Telah datang seorang anak laki-laki yang bapaknya seorang ustaz. Apa kita katakan? Ja'a waladun abuhu ustadzun. Mana na'atnya? Abuhu ustadzun. Na'at apa namanya? Sababi. Saya melihat sebuah mobil nan yang warnanya merah. Apa kita katakan? Ra'aitu sayyaratan yang warnanya launuha merah. Hamra'u. Nah, bisa ahmaru, launuha ahmaru, launu. Nah, nah, ini na'at afan, bukan na'at sabab itu, na'at jumlah ismiyah. Kau na'at sabab ini, ja'a rajulun salihatun zaujatu. Naam. Ja'a waladun. Naam. Salihatun ummuhu. Gitu. Kalau yang tadi, ja'a waladun abuhu ustadun, ra'aitu sayyaratan launuha ahmaru, itu na'at yang berupa jumlah ismiyah. Naam. Contoh na'at sababi, ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Ja'a waladun ummuhu. Nama apa? Salihatun. Atau salihatun ummuhu. Ya. Ja'a waladun salihatun ummuhu. Nah. Ja'a tabibun salihatun zaujatuhu. Gitu. Ini na'at apa? Sabab ya. Enggak bisa. Itu kalau terbalik, na'atnya na'at jumlah ismiyah. Bukan na'at sababi. Na'at jumlah ismiyah. Seperti begini. Ja'a rajulun abuhu ghaniyun. Abuhu ghaniyun jumlah ismiyah. Menjadi apa? Na'at dari jumlah ismiyah. Bukan na'at sababi. Adapun na'at sababi dibalik. Ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Salihun abuhu. Begitu. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, ataf. Atful ismi alal isim. Atafnya isim kepada isim juga. Ja'a Khalidun wa Salimun. Mana ataf? Salimun. Ini ataf. Karena terletak setelah huruf ataf. Isim diatafkan kepada isim. Yang kedua, wa'atful fi'li alal fi'li. Atopnya fi'il juga kepada fi'il. Enggak ada atop isim kepada fi'il. Enggak ada atop fi'il kepada isim. Isim diatofkan kepada isim. Fi'il diatofkan kepada fi'il. Itu bab ataf. Nah, ya. Wa in ta'fu wa taghfiru wa tasfahu. Jika kalian memaafkan dan mengampuni dan nam sama wa tasfahu memaafkan. Yang ketiga taukid. Taukid ada dua, ada lafzi, ada maknawi. Taukid lafzi adalah taukid dengan cara mengulang lafadznya. Hadara abuka abuka. Mana yang dimaksud taukid? Abuka kedua. Nam, hadara abuka. Kalau abuka pertama apa kedudukannya? Fa'il. Kenapa disebut fa'il? Si marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Apa tanda rafa'nya? Wau. Abu mudhaf walka waka mudhafun ilaih. Abuka yang kedua sebagai apa? Taukidun laf lafdi wa taukidul marfu'i marfu'un misu. Taukid kepada marfu, marfu juga sepertinya. Sama semisalnya. Nah. Yang kedua taukid maknawi, yaitu taukid yang menggunakan lafad-lafad tertentu seperti nafsu, ainu, ajma'u, nam, ya, kullu, nam. Itu namanya taukid maknawi. Ra'aitul ustadza nafsahu. Mana taukid maknawi? Nafsahu. Dan taukid maknawi wajib digandengkan dengan dhamir, yang dhamir ini sesuai dengan mu'akadnya yang dikuatkan. Ra'aitul ustadza nafsahu. Ra'aitul aulada kullahum. Ya, harus ada dhamir. Nah. Ya. Yang terakhir al-badal. Badal, pengganti. Badal ada empat. Yang pertama badalul kul minal kul. Atau nama lainnya adalah badal mutabiq. Yang pengertiannya, definisi badal kul minal kul adalah bahwasanya badalnya itu merupakan mubdal itu sendiri. Badalnya adalah mubdal itu sendiri. Contoh, najaha aliyun ibnuka. Telah lulus Ali, yaitu anakmu. Ali siapa? Yaitu anakmu. Maka yang dimaksud badal kul minal kul di sini kalimat ibnuka. Najaha Aliun. Siapa Ali? Telah beruntung Ali. Telah sukses Ali. Siapa Ali ini? Ibnuka. Berarti badalnya ibnuka adalah mubdal itu sendiri. Namanya badal kul minal kul. Naam. Yang kedua badalul ba'd minal kul. Badal sebagian dari keseluruhan. Definisinya badalnya merupakan bagian dari mubdal minhunya. Contoh a'ti malak thulutsahu. Berikan hartamu sepertiganya. Sepertiga bagian dari hartanya. Ini namanya apa badal? Ba'ad minal kul. Badal i'rabnya sama seperti mubdal minhunya. Ya. Naam. Akaltul khubza nisfahu. Saya makan roti itu setengahnya. Ini apa? Nisfahu badal ba'ad minal kul. Yang ketiga badalul ishtimal. Badal ishtimal, cakupan, kandungan. Badalnya merupakan kandungan dari mubdal minhu. Contoh nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Telah memberi manfaat kepadaku Muhammad. Apanya? Ilmunya. Ilmu termasuk kandungan dari Muhammad. Maka ilmu badal ishtimal. Yasurruni albustanu zahratuhu. menyenangkanku kebun itu bunga-bunganya. Nah, bunganya termasuk kandungan dari kebun. Nah, ini badal ishtimal. Yang terakhir, badalul ghalat, badal keliru, tersalah. Ja'al muallimu at-tilmidu. Nah, badal ghalat ini apa? Sabkul lisan. Nah, salah ucap. Telah datang muallim, murid. Bukan muallim, murid. Nah, ini namanya badal, badalul ghalat. Nah, ini ringkasan dari asma al-majrurat dan tawabihnya. Nah, at-tamrin udhkur anwa'al majrurat fi mayati. Sebutkan jenis-jenis isim majrur pada kalimat berikut ini. Mana isim majrur dan kenapa dan sebagai apa? Yang pertama, bismillahi ar-rahmani ar-rahimi. Mana yang termasuk isim majrur, Aba Badani? Mana yang dimaksud isim majrur? Bismi atau Allahi? Bismillahi, Allahi atau Bismi? Yang majrur yang mana? Yang pertama, Bismi. Apa penyebabnya majrur Bismi? Huruf jer, asalnya ismun ditambah huruf jer bi menjadi bismi. Nah, kemudian mana lagi yang majrur, Aba Ali? Allahi. Kenapa Allahi majrur? Kalau bismi kan bismi, majrurnya karena huruf jer bi. Kalau Allahi kenapa majrur? Mudafun ilaiha santa. Allahi mudafun, bismi mudaf. Allahi lafzul jalal Allah mudafun ilaihi. Mudafun ilaih selama-lamanya majrur. Aba Saudah, mana lagi yang majrur? Ar-Rahmani. Sebagai apa Ar-Rahmani? Hah? Na'at. Sebagai na'at. Sifat. Mana man'utnya? Lafzul jalal Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi sebagai apa Ar-Rahimi? Naam, Aba Ghassan. Na'at yang kedua. Naam. Nomor dua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jumlah apa ini Aba Ramdhani? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Terdiri dari mubtada khabar. Mana mubtadanya? Alhamdulillah. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Kalau mubtada butuh kepada khabar. Mana khabarnya? Lillahi. Khabarnya terbentuk dari apa ini lillahi? Jar majrur. Khabar ada berapa macam? Ada dua, sebutkan. Mufrad dan ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada berapa macam? Empat, sebutkan. Tadi ada jar majrur, dzaraf, dua lagi yang paling inti. Aba Adnan, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang di sini alhamdulillahi khobar jar majrur. Rabbi, mana lagi yang majrur? Aba Adnan. Abadnan. Rabbi. Kenapa dia majrur Rabbi? Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Rabbi. Naam. Bahrul. Hah? Sebagai apa Rabbi? Ada yang mengatakan badal, ada yang mengatakan na'at. Yang lebih kuat adalah na'at. Ya, na'at kepada Abdullah Allah. Nah, mana lagi yang majrur, Aba Yilda? Al-alamina majrur. Kenapa majrur al-alamina? Na'at. Nah, Aba Ahbab. Aba Hakim. Badal. Aba Huzaifah. Sebagai apa? Alamina. Mudafun ilaih ahsanta. Mudafun ilaih alamina. Rabbi mudaf al-alamina mudafun ilaih. Apa hukumnya mudaf ilaih Aba Huzaifah? Majrur selama-lamanya. Apa tanda majrurnya? Ya, kenapa dengan ya? Kenapa tanda majrurnya ya? Kalau isim mufrad tanda majrurnya kasrah. Jama' mudzakkar salim. Santa. Jama' mudzakkar salim. Nomor tiga. Ya Rabbna. Ya Rabb. Yang ketiga. Babu marfu'atil asma'i. Mana isim majrur? Abahbab. Mana isim majrur? Al-Asma'i, kenapa majrur Al-Asma'i? Kenapa majrur Al-Asma'i? Naam. Abadani. Isim enggak bisa majrur secara tiba-tiba, mesti ada sebabnya. Nah. Aba Ali. Sebagai mudhafun ilaih ahsanta. Babi muna, babu mudhaf. Mana tadi? Nomor yang mana tadi? Nomor 3 ya, 4. Oh, nomor 3. Nah. Nah, nomor tiga ya. Nah, babu marfu'atil asma'i. Itu ya, tadi saya banyak yang bawa kayaknya. Nah, ulang lagi. Babu marfu'atil asma'i. Bab mana yang majrur? Marfu'ati, kenapa majrur? Nah, kenapa majrur? Majrur cuma tiga jawabannya. Majrur karena ada huruf jar, majrur karena mudhaf ilaih, majrur karena tawabi. Yang mana ini? Nah. Iya enggak? Enggak ada yang keempat nih, cuma tiga aja. Mudhafun ilaih, ahsanta. Nah, mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih berarti ada mu. Ada mudhaf. Mana mudhafnya, bab? Babu. Asanta. Babu mudhaf, marfu'ati, mudhafun ilaih. Mana lagi yang majrur, Abadani? Mana lagi yang majrur? Sudah marfu'ati. Mana lagi yang majrur? Babu marfu'atil asma. Al-asma'i, kenapa majrur asma'i? Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Mudhaf ilaih kan harus ada mudhaf. Enggak ada mudhaf ilaih, tiba-tiba jadi majrur. Harus ada mudhafnya. Mana mudhafnya? Marfu'ati. Jadi marfu'ati ada berapa kedudukan? Ada berapa kedudukan marfu'ati? Berapa kedudukannya? Memiliki berapa kedudukan? Kan babu marfu'ati lasmai. Tadi sudah dijawab sama Abu Ahbab. Marfu'ati. Kenapa marfu'ati? Kenapa maju? Karena mudhafun ilaih. Nah, sekarang alasmai kenapa majrur? Karena mudhafun ilaih. Yang namanya mudhaf ilaih berarti ada apa? Mudhaf. Nah, mana mudhafnya? Marfu'ati mudhafnya. Berarti marfu'ati berapa kedudukannya? Dua. Kedudukan pertama apa? Mudhafun ilaih. Kedudukan kedua? Mudhaf. Gitu. Jadi mudhaf ilaih bisa seperti itu. Dua kedudukannya. Jadi perlihat. Kita potong-potong dulu kalimatnya. Babu marfu'ati. Ini mudhaf, mudhafun ilaih. Babu mudhaf, marfu'ati, mudhafun ilaih. Ya, kemudian marfu'atil asma'i. Nah, ini juga mudhaf, mudhaf ilaih. Marfu'atu mudhaf, al asma'i mudhafun ilaih. Jadi dua kali kedudukannya marfu'at. Yang penting, nah, marfu'atnya bukan ma'rifat. Kalau ma'rifat tidak boleh dia. Karena mudhaf tidak boleh ada liplamnya. Iya enggak? Mudhaf tidak boleh ada liplamnya. Coba lihat. 6 kaidah mudhaf. Mudhaf enggak boleh bertanwin, mudhaf enggak boleh ada alif lamnya. Iya. Nah. Apa iya? Karena mudhaf ilaih juga, kalau mudhaf ilaih majrur. Bab isim-isim yang dibaca marfu. Bab 6 isim-isim yang dibaca marfu. Bab marfu dari isim-isim juga bisa. Nomor 4, bab fi babi asma'il mansubati. Mana yang majrur? Abali. Babi kenapa majrur? Nah, majrurun bifi. Nah, mana lagi yang majrur, apa saudara? Asma'i kenapa majrur? Asma'i. Mudhafun ilaih. Babi mudhaf, asma'i mudhafun ilaih. Mana lagi yang majrur, apa kosan? Kenapa majrur? Mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih, dan mana penyebab dia majrur? Karena mudhaf, mana mudhafnya? Karena asma'i mudhafnya, sama seperti tadi. Ya, jadi asma'i berapa kedudukannya? Dua, kedudukan pertama mudhafun ilaih, kedudukan kedua sebagai mudhaf. Selain dia mudhaf ilaih, dia juga jadi mudhaf. Apa syaratnya? Yang penting tidak ada alif lam. Nomor 5, ala Muhammadin Rasulillahi. Aba Ramdhani, mana si majrur? Kenapa majrur? Masuknya huruf jar. Mana lagi yang majrur? Abadan. Rasuli, kenapa rasuli? Kenapa rasuli majrur? Taukid abana bahrul mudhafun ilaih. Hah? Mudhaf. Nah, itu nanti kedudukan kedua mudhafnya. Ada kedudukan pertamanya ada? Badal. Badal, asanta. Badal kedudukan pertamanya. Nah, kedudukan kedua jadi baru mudhaf. Mana lagi yang majrur, Abailda? Allah hilaf jula jala Allah, kenapa majrur? Mudhafun ilaih. Rasuli mudhaf, Allahi mudhafun ilaih. Rasuli dua kedudukan. Kedudukan intinya badal, kedudukan inti. Mudhaf. Nah, kedudukan inti sebagai badal. Bi'adzabin alimin. Nah, Bapak Hakim, mana isim yang majrur? Kenapa azabin majrur? Huruf jar. Nah, mana lagi yang majrur, Abu Hudzaifah? Sebagai apa alimin? Mudhafun ilaih? Nah, mudhafun ilaih majrur kalau harus ada mudhaf. Mana mudhafnya? Mana mudhafnya? Kalau mudhafun ilaih alimin harus ada mudhaf di depannya. Mana mudhafnya? Enggak ada, berarti bukan mudhaf ilaih. Iya. Apa berarti? Badal. Abahbab. Na'at. Coba lihat artinya. Sifat. Na'at atau sifat. Coba lihat artinya. Dengan azab yang pedih. Kalau na'at diartikan yang. Ya. Dengan azab yang pedih. Nah, nomor 7. Fi masaila mukhtalifatin. Abadani. Mana yang majrur? Masa. Masaila. Kenapa majrur masaila? Karena huruf jar. Apa tanda majrurnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Kenapa tandanya majrurnya fathah? Isim mufrad. Masaila. Ayo. Nah, balik, kenapa tanda majrurnya fathah? Nah, mabali, kenapa tanda majrurnya fathah? Kan jelas-jelas depannya huruf jar. Fi, fi, masaila. Nah. Ah, mabali. Aba Saudah. Ismul ladzi la yansarif. Ismul ladzi yansarif tanda majrurnya fathah. Kenapa kenapa termasuk ismul ladzi la yansarif masaila? Siyaghah muntahal jumu' asanta. Mafa'ila. Ya. Mafa'ila. Siyaghah muntahal jumu'. Bentuk akhir dari sebuah jamak. Ya, seperti masa, masajida. Mafa'ila, madarisa, dafatira. Mana lagi yang majrur, Abu Ghassan? Mukhtalifatin. Kenapa majrur mukhtalifatin? Harus sebagai apa? Sebagai na'at ahsanta. Na'at apa? Na'at hakiki atau na'at sababi? Hakiki. Nah, kan na'at hakiki harus sesuai mu'annas mu'annas, muzakar muzakar. Iya. Kenapa muhtalifatin di sini ada taknya? Ini satu lagi jawaban. Kalau jawab ini gul. Kan na'at hakiki itu harus sama sesuai. Kalau na'atnya man'utnya muzakar, na'atnya juga harus muzakar. Kalau man'utnya mu'annas, na'atnya juga harus mu'annas. Kini kenapa di sini? mukhtalifatin kau muannas. Enggak ada tanda-tanda muannas. Aba Ramdhani, Aba Adnan. Nah, Bahrul. Karena masa ila bentuknya jama-jama apa? Jama taksir. Jama taksir dihukumi muannas. Dalam masalah-masalah yang berbeda-beda. Masa ila mukhtalifatin. Itu ya, ingat ya. Coba lihat. Apa saja yang dihukumi muannas, halaman berapa itu? Ada di sana jama taksir dihukumi muannas. Tempatnya juga lupa ya. Di mana tempatnya? Hah? Bentuk-bentuk muannas. Ayo, halaman berapa dibuka? Cari biar apa murojaah. Bentuk-bentuk muannas. Siapa dapat? Siapa cepat? Ayo. Berapa? Halaman berapa? 33. Di dalam bab apa? Nah, dalam bab anwa'ut ta'nits. Cari jama taksir. Nah. Nomor 6, jam'ut taksir termasuk mana? Naam, rusulun, arjulun, ayunun, jama taksir termasuk mana? Naam. Iya. Nomor terakhir, nomor 8, An Abdullah ibni Umar. Mana isim yang majrur? Nah, Bapak Hilda. Kenapa Abdi majrur? Dimasuki huruf jar. Mana lagi yang majrur, Abah Hakim? Labdu jalal Allah, kenapa majrur? Labdu jalal Allah. Mudhafun ilaih. Mana lagi yang majrur? Abu Hudzaifah. Ibni. Kenapa ibni majrur? Tidak bisa jadi mudhaf ilaih ibni. Karena enggak ada mudhafnya. Iya. Mudhaf harus isim nakirah. Abu Ahbab. Sebagai apa ibni? Badal. Asanta. Mana lagi yang majrur, Abadani? Umaro, kenapa majrur Umaro? Jadi apa? Sebagai apa? Taukid, nama Bali. Nah. Mudhafun ilaih hasanta, mudhaf ibni mudhaf, umara mudhafun, mudhafun ilaih. Naam, mudhafun ilaih apa hukumnya Bali? Apa hukumnya mudhafun ilaih? Majrur, apa tanda majrurnya? Apa? Fathah, kenapa dengan fathah? Kenapa majrurnya dengan fathah? Dua kali tanya ni. Dua kosong. Naam, Abah Sauda. Bismillahi layan syarif. Kenapa termasuk ismullah tidak ansari, Bapak Saudara? Al-alam bersama apa? Karena setiap ismullah tidak ansari tidak bisa menjadi ismullah tidak ansari kecuali ada dua alasan. Alasan pertama kembali kepada lafaz, alasan kedua kembali kepada makna. Iya. Nama orang itu makna. Iya. Yang lafadnya apa? Yang kembali ke lafad apa? Hah? Naam. Al-alama. Wazan fi'il umar fi'il apa? Al-alama ma'al adl. Apa artinya adl, Aba Hakim? Nama yang diambil dari nama yang lain, kata lain. Iya. Umar dari Amir. Adl. Al-alam ma'al adl. Wallahu ta'ala alam. Naam. Cukup ya. Nah. Dalam cetakan baru ada latihan tatbikun nahwi fi i'rabil Qur'an. Praktek nahwu dalam i'rab Al-Qur'an. Nah, ada dua halaman. Tiga. Cetakan baru. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu 'ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai ya. Nah.